نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Mawaqit, Mawaqit Shalah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إذا اشتد الحر apabila al-harru yani cuaca panas ishtadda makin kuat fa'abridu bis-salah maka dinginkanlah waktu salat fa'inna shiddat al-harri min kaysi jahannam karena sesungguhnya shiddatul har yani panas yang sangat min kaysi jahannam termasuk dari bagian panasnya jahannam, tersebarnya rasa atau tersebarnya panas neraka jahannam, intisar har jahannam, tersebarnya panas jahannam, neraka jahannam. Kita perkenalkan hadis disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu anjuran untuk melakukan al-ibrad di salat. Al-ibrad di salat yakni melakukan salat di waktu yang dingin. Nah, hadis ini terkait dengan salatul zuhur. Salat zuhur pada asalnya salat zuhur dilakukan di awal waktu sebagaimana salat-salat yang lain, namun di saat panas yang sangat maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan salat di waktu yang dingin, dan ini artinya mengakhirkan waktu salat zuhur, ya boleh diakhirkan waktu salat zuhur sehingga bisa dilakukan, boleh dilakukan menjelang sholat asar, mendekati sholat asar ketika panas sudah mulai berkurang, ya baik. Jadi ini syariat yang lain di samping sholat di awal waktu untuk zuhur, juga terkadang dianjurkan sholat di akhir waktu ketika di awal waktu terasa begitu panas terik matahari. Nah, kemudian beliau SAW mengatakan bahwa cuaca panas yang dirasakan manusia ini sebetulnya adalah bagian daripada panas jahannam yang tersebar. Ya, dan ini pelajaran penting bagi kita bahwa na'udzubillah neraka jahannam, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya, ternyata begitu panas sampai panasnya terasa di dunia ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa neraka jahannam telah ada, ya, neraka jahannam telah ada, dan kita merasakan bagian daripada panasnya jahannam. Na'udzubillah, cuaca yang begitu panas yang kita terkadang tak mampu merasakan panasnya, panas di bumi 47 derajat Celsius atau 50 derajat Celsius, ternyata panas yang begitu kita rasakan begitu kuat itu hanya bagian kecil daripada tersebarnya panas jahannam. Na'udzubillah min jahannam. Kemudian hadis berikutnya, wa Amraq bin Khadi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subh fa innahu a'zamu li ajli ujurikum, rawahu al-khamsa wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Hadis dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda asbihu bis-subh. Asbihu dalam riwayat yang lain menyebutkan asfiru, ya, dalam riwayat yang lain menyebutkan lafaz asfiru bil-fajri, dan makna asfiru atau asbihu bil-fajri bis-subh artinya lakukan di waktu terang, ya, artinya waktu terang di sini yakni sudah mendekati terbitnya matahari, yakni cahaya mulai terang, ya, malam sudah makin hilang, ya, ini yang dimaksud dengan asbihu, lakukan di waktu terang. Sholat fajar atau sholat subuh, fa innahu a'zamu li ujurikum, yang demikian itu lebih besar bagi pahala-pahala kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ya, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tirmidzi memperhatikannya, Ibnu Hibban juga memperhatikannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah memperhatikannya, sebagaimana juga Mukbil memperhatikan hadis ini. Naam. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, hadis ini mengandung anjuran untuk dilakukan sholat subuh di waktu tersebut, ya. Namun yakni jelas ini nampak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, karena Rasulullah SAW melakukan sholat subuh di waktu masih gelap, ya, sehingga hampir-hampir seseorang tidak mengenali siapa yang ada di sampingnya. Ya, seseorang tak tahu siapa yang ada di sampingnya. Ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolat subuh di awal waktu. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal tersebut. Sebagian baca mengatakan kalau itu yang bagus solat subuh setelah kegelapan malam hilang, ya. Tapi ini pendapat yang baik, yang lemah, dengan dasar bahwa Nabi SAW melakukan sholat subuh di waktu taghlib, di waktu masih gelap, seseorang tak tahu siapa yang ada di sampingnya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini maknanya bukan memulai sholat subuh di saat kegelapan malam telah hilang, tapi maknanya lakukan sholat subuh sampai kegelapan malam itu hilang, yakni lakukan sejak awal waktu dan panjangkan bacaannya sampai kegelapan malam itu hilang dan nampak terang isfar. Nah, itu maknanya, ya, dipahami. Yaitu hadis ini bukan artinya memulai sholat subuh setelah kegelapan malam hilang, tapi hadis ini artinya lakukan sholat subuh sampai kegelapan malam hilang. sampai ke 8 malam hilang, yakni panjangkan bacaan waktu sholat subuh. Mulai sejak awal waktu, baca bacaan yang panjang, dan Rasulullah SAW membaca 60-100 ayat, ya, boleh juga lebih daripada itu, boleh juga kurang, tapi yang afdal adalah panjang sampai kegelapan malam itu hilang, itu yang afdal. Seandainya membaca surat pendek itu tentu juga diperbolehkan, karena Rasulullah SAW terkadang waktu surat subuh membaca surat pendek, karena beliau membaca surat Al-Zalzalah pada rakaat kedua dan membaca Al-Zalzalah pada rakaat kedua, pada rakaat pertama Al-Zalzalah, rakaat kedua juga sama membaca surat tersebut. Ya, jadi boleh dengan ayat yang pendek bisa, tapi yang afdal dengan ayat-ayat yang panjang sampai ke 8 malam hilang. Allahu a'lam. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka min as-subh raq'atan qabla an tadlu' asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka raq'atan min al-'ashri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'ashra, muttafaqun alaih. Wa li Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu, وقال سجدة بدأ ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min as-subhi raka'atan," siapa yang mendapati dari salat subuh ini satu rakaat, "qabla an tathlu' asy-syamsu," sebelum terbit matahari, "faqad adraka as-subha," maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Wa man adraka raka'atan min al-'ashr, dan siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar, qabla an taghrib asy-syams, sebelum tenggelam matahari, faqad adraka al-'ashr, berarti dia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim dari Aisyah yang makna dengan itu, namun mengatakan sajidatan, man adraka sajidatan, siapa yang mendapatkan satu sujud bagaikan rakaatan. Kemudian beliau mengatakan bahwa sajidah, yang dimaksud dengan sajidah adalah rakaat. Iya. Nah, jadi makna hadis ini bahwa bila seseorang melakukan sholat subuh di akhir waktu, ya, namun dia mendapatkan satu rakaat sebelum keluarnya waktu, satu rakaat dengan kewajiban-kewajibannya, rukunnya, dia lakukan secara sempurna satu rakaat tersebut masih pada waktunya, yakni sebelum terbit matahari. Kemudian rakaat kedua telah terbit matahari, rakaat kedua telah terbit matahari, maka dia faqad adraka as-subha, dia tetap dianggap mendapatkan sholat subuh. Dia tetap dianggap mendapatkan sholat subuh, tetap dianggap sholat subuh pada waktunya. Begitu pula yang melakukan sholat asar di akhir waktu, ya, sebelum tenggelam matahari dia melakukan satu rakaat, rakaat atau rakaat yang sempurna. Kemudian, ya, rakaat kedua dan seterusnya dia melakukannya setelah tenggelam matahari. Nah, ini masih dikatakan mendapatkan waktu asar pada waktunya, ya. Dalam riwayat yang lain satu sujud, tapi maksudnya adalah satu rakaat bagaimana riwayat muttafaqun alaih. Nah, namun ahibbati fillah rahimakumullah, perlu di ketahui bahwa mendapatkan satu rakaat sebelum sholat, sebelum tenggelam matahari, ini bagi orang-orang yang memiliki udzur, ya, karena kita telah ketahui pada hadis-hadis yang lain bahwa sholat asar berakhir ketika zillu kulli syai'in mithlai, zillu kulli syai'in mithlai, ketika bayangan tiap sesuatu dua kali lipatnya. Ada tiang yang tingginya 1 meter, bayangannya 2 meter. Nah, ini artinya telah habis waktu azab. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, ketika sinar matahari redup, ya, berwarna kuning, tak lagi berwarna putih cerah. Nah, itu akhir waktu azab. Nah, namun bagi orang yang uzur, memiliki uzur, misalnya dia tertidur lalu bangun setelah mendekati maghrib, atau bagi mereka yang haid kemudian suci sebelum maghrib lalu dia mandi dan sholat asar, ya, atau uzur-uzur yang lain. Nah, mereka yang mendapat uzur semacam itu kemudian sholat belum tenggelam matahari dapat 1 rakaat dan melanjutkan setelahnya, setelah tenggelam matahari maka tetap masih pada waktunya. Ya. Baik, dan berikutnya ketika yang lain yang tanpa uzur melakukan setelah habis waktu asar, ya kita katakan dia berdosa namun sholatnya tetap sah. Ya, seorang yang tak punya uzur kemudian sholat setelah habis waktu asar, di mana matahari telah menguning, maka dia berdosa, namun sholatnya sah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da as-subh, ada salat setelah subuh, hatta tatlu' asy-syams, sehingga matahari terbit, wala salata ba'da al-'ashr, dan tak ada solat setelah asar, hatta taghiba asy-syams, sehingga matahari tenggelam. Muttafaqun alaih. Hadis disahkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafdu Muslim, dan dalam lafaz Muslim, la solata ba'da solatil fajr, tak ada solat setelah solat fajr. Walahu an Uqbah bin Amir, dan dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا. Tiga waktu dahulu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada waktu-waktu tersebut. وأن نكبر فيهن موتانا, dan melarang kami untuk menguburkan pada waktu-waktu itu mayat-mayat kami, jenazah-jenazah kami. Yaitu حين تطلع الشمس بازغةً, yaitu pertama hina tadlu'u syams bazighatan, ketika terbit matahari bazighatan yakni musyriqatan. Bazighatan artinya apa? Memancar cahayanya terang, ya. Hina tadlu'u syams, ketika matahari memancarkan cahayanya terbit. Hatta tertafik, sampai tertafik, yakni sampai tinggi, ya, hatta tertafik sampai tinggi, meninggi. Wahina yakumu qaimu zahira hatta tazula syams, dan ketika yakumu tegak qaimu zahira, bayangan waktu zuhur, ya, zahira yani waktu apa, pertengahan siang, ya, yakumu qaimu dhuhra, yani maknanya tak apa namanya bayangan ya la yakunu ma'ilan an syai' bildu asyai' la yakunu ma'ilan anhu, yakni bayangan tiap sesuatu belum bergeser, masih pada tempatnya pada sesuatu tersebut, yakni seolah-olah ketika tak ada bayangan atau bayangan tak pada bendanya belum bergeser. Hatta tazul asy-syams, sehingga matahari bergeser. Wa hina tadayyaqa asy-syamsu lil-ghurub, dan ketika tadayyaqa asy-syamsu lil-ghurub, ay tamil, ya tamil, condong nak tenggelam, ya nak tenggelam, lil-ghurub, untuk tenggelam. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلى يوم الجمعة. الحكم yang kedua menurut Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif dan ada tambahan di sana kecuali hari Jumat. Maka dari Abi Daud dan Abi Qatadah nahwahu. Naam. Ahibati fillah rahimakumullah. Hadis-hadis yang tadi sudah baca menunjukkan kepada kita beberapa waktu terlarang, waktu-waktu terlarang, yakni awqat al-manhiyah, al-awqat al-manhiyah, waktu-waktu yang terlarang, yakni istolah pihak untuk melakukan sholat pada waktu tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa waktu. Yang pertama adalah ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syams, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Baik. Ini di sini nampak ada sekian menit ya. Anggap kurang lebih yakni lebih kurang 30 menit atau 45 menit ya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang terlarang menurut hadis ini. Namun ahibati fillah rahimakumullah, di sana ada pengecualian bagian sholat untuk dilakukan sebelum terbitnya matahari, setelah subuh, yaitu sholat qadha, sholatul sunnat al-fajr, sholat sunnah fajar, seperti yang akan datang pada hadis-hadis di dalam bab ini, insyaallah nanti akan disebutkan sholat dua rakaat sunnah qabliyah sebelum fajar. Kalau dia belum mengerjakan sebelum fajar, kemudian dia mengqadanya setelah sholat fajar, sholat subuh, maka ini boleh. Ya. Begitu pula misalnya sholat tahiyatul masjid, ini masuk kata ulama zawatul asbab, sholat yang karena suatu sebab. Kapan kita masuk masjid? Bila kita masuk masjid ya, walaupun tak ada subuh, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan sudah dakhala hadukum al-masjid falyatakah rak'atain. Bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, lakukan sholat dua rakaat. Nah, kemudian juga terkecuali misalnya sholat sunnat at-tawaf, ya sunnat at-tawaf, dua rakaat sholat sunnah at-tawaf, seperti hadis yang insya Allah akan kita baca nanti pada waktunya, juga menunjukkan boleh waktu yakni setelah sholat subuh melakukan sholat sunnah tawaf, yakni termasuk sholat zawatu al-asbab. Ya, adapun sholat sunat mutlak di waktu-waktu semacam itu maka tak boleh. Kemudian lebih ditekankan lagi larangan sholat setelah subuh adalah ketika saat-saat terbitnya matahari, seperti hadis Uqbah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca dalam riwayat Muslim. Dia mengatakan di waktu tiga waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan untuk mengubur jenazah yaitu hina tadlu'u syamsu bazighatan, ketika terbit matahari. Naam. Bazighatan yani musyriqatan, ketika memancarkan cahaya sampai benar-benar naik ke atas. Ya, ini dilarang, tak boleh melakukan salat saat itu. Nah, di antara sebabnya seperti disebutkan dalam riwayat, karena asy-syamsu tadlu'u baina qarnai asy-syaitan. Matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu para penyembah matahari mereka sujud, ya, penyembah matahari mereka sujud kepada matahari. Dan ini ibadah orang-orang musyrikin. Maka Islam melarang seseorang sholat di waktu tersebut agar menjauhkan dirinya dari sikap tasyabbuh, agar jauh dari sikap tasyabbuh ibadahnya orang-orang musyrik, karena mereka ibadah saat terbit matahari. Maka muslimin jangan ibadah saat terbit matahari dengan ibadah sholat. Nah, kemudian waktu yang lain yang terlarang adalah sholat ba'dal 'ashr, sampai terbit matahari. Ya, ba'dal 'ashr sampai terbit matahari, anggap mungkin yang di jarak 2 jam atau ya 1,5 jam ya, antara asar dan maghrib. Ini waktu terlarang. Ya, tak boleh melakukan sholat. Namun wallahu alam, ada juga pengecualian beberapa sholat, yakni misalnya sholat dawatul asbab, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat tawaf, ya, itu diperbolehkan. Ya. Dan beberapa riwayat menunjukkan bahwa ketika matahari masih bersinar terang, ya, putih cemerlang, maka masih boleh melakukan sholat-sholat itu. Adapun Rasulullah SAW, beliau pernah melakukan juga sholat lasar mengqadha ba'diyah zuhur. Hanya saja ulama beda pendapat apakah ini khusus bagi Rasulullah SAW atau boleh bagi yang lain. Ala kulli hal, ya, sholat ba'dal 'ashr kalau ada sebab diperbolehkan, seperti tahiyat di masjid dan sholat sunnah qadha. Adapun sholat sunnah mutlak, maka tak boleh melakukan di waktu tersebut. Kemudian waktu yang lebih lagi terlarang adalah kapan? Bila larangan itu lebih kuat, yakni ina tawayya fasyamsu lil ghurub, seperti hadis Uqbah bin Amir, ina tawayya fasyamsu lil ghurub, ketika matahari nak tenggelam, hatta dalruq, sampai benar-benar tenggelam. Ya, disebutkan pula dalam hadis yang lain, karena matahari tenggelam antara dua tanduk syaitan. Ya, maka sekarang sholat di saat tersebut. Kemudian larangan sholat berikutnya adalah hina yakumu qa'imu zahirah. Hina yakumu qa'imu zahirah, ketika yakni matahari di tengah-tengah, ya, tak ada bayangan, benda-benda yang ada tak punya bayangan kecuali sayyus zawal, seperti kata sebagian ulama. Ya. Nah, ini qa'imuz zahirah, tak boleh orang sholat pada waktu itu sampai matahari tergelincir ke arah barat, dan dengan itu masuk waktu zuhur. Ya. Dan larangan ini yakni ternyata bukan hanya untuk sholat saja, bahkan larangan ini juga berlaku untuk mereka yang mengubur jenazah. Ya, tak boleh mengubur jenazah pada tiga waktu yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, kemudian disebutkan di sini hadis Jubair bin Mut'im, ya, hadis Jubair bin Mut'im. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة wassahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jubair bin Mut'im ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan, jangan seorang pun kalian larang, ya. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian melarang seorang pun tawaf di hadzal bait, untuk tawaf di al-bait Ka'bah, wa shalla, lalu salat ayyatan sa'atin, di waktu kapan saja. Sya'a, dia berkehendak, min lailin aw nahar, baik di waktu malam atau waktu siang. Hadis ini riwayat Al-Khamsah, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Demikian pula Asy-Syarbani rahimahullah menyahihkan, bagaimana juga Asy-Syaikh Muqbil menyahihkan hadis ini. Nah, hadis ini memberikan faedah pengecualian pelaksanaan sholat di waktu-waktu terlarang. Pada hari ini beliau SAW menunjukkan kapan saja, ayyatul sa'atin min lailin aw nahar, kapan saja, waktu siang dan malam boleh melakukan sholat, yakni sholat sunnah tawaf dua rakaat sebelum setelah tawaf. Nah, di kulli sabu'in rakaatain, tiap tujuh putaran ada dua rakaat. Ini bagaimana penjelasan dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syekh Al-Baskam rahimahullah, yadullu al-hadithu alaih tawaf sholat al-masjid al-haram fi ayyi sa'atin min sa'atil lail wal nahar, aw in kana waqta nahyin aw la. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya sholat di Masjidil Haram di waktu kapan saja, dari waktu-waktu malam dan siang, apakah itu waktu terlarang atau bukan. Dan hadis ini menunjukkan benarnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat yang memiliki sebab, jawabul asbab, boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Nah, baik, hamdulillah, rahimakumullah. Nampaknya sampai di sini dulu saling kita pada malam hari ini. Ya, semoga dapat dipahami. Dan bila ada soalan, silakan. Baik. Sendirian untuk sholat al-fajr, apakah untuk memuatkan suaranya itu wajib ataupun tidak? Orang yang sholat sendirian sholat fajar, apakah memuatkan bacaannya? Apakah itu wajib? Apakah mengeraskan suara? Begitu? Iya, iya. Mengeraskan suaranya dan bacaannya, apakah itu wajib? Ah. Ya, tetap mengeraskan suara, ya, salat-salat maghrib, isya, subuh, ya. Salat sendirian atau imam, mereka mengeraskan suara. Namun wallahu alam, nampaknya itu sunnah bukan wajib, ya. Namun insyaallah kita akan lihat nanti penjelasan ulama apakah itu sunnah atau wajib. Nanti kita jawab lagi insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Hai. Barakallahu lakum wa khair. Anakallahu wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.